Mitra bisnis, krisis listrik di negara kita masih terus terjadi. Kali ini giliran Sumatera Barat, Riau, dan Jambi yang harus menikmati pemadaman bergilir 3 jam per hari hingga 2 bulan ke depan. Lantaran salah satu generator rusak dan harus diperbaiki. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kelistrikan Fabi Tumewa. Pak Fabi, apa komentar Anda melihat ironi ini? Negara terbesar di Asia Tenggara, tapi listrik masih belum cukup. Untuk di luar Jawa memang pembangunan pembangkit listrik ya, itu mengalami keterlambatan. Jadi dalam 5 tahun terakhir memang pertumbuhan listrik khususnya di luar Jawa itu meningkat dengan sangat cepat. Sementara tambahan pasokan tenaga listrik yaitu pembangkit maupun infrastruktur lain seperti transmisi dan distribusi itu terlambat dibangun. Nah mengapa ini terlambat dibangun? Yang pertama terlambat mengantisipasi. Pemerintah terlambat mengantisipasi akan ada pertumbuhan listrik yang sangat cepat. Yang kedua kemampuan PLN dalam membangun infrastruktur listrik juga mengalami hambatan karena kemampuan finansialnya tidak memadai untuk bisa membangun kebutuhan listrik ya yang diperkirakan saat ini kan untuk misalnya untuk 10 tahun mendatang itu kita harus bangun antara 5.000 sampai 6.000 megawatt per tahun. Tapi kalau kita tarik misalkan pada 5 tahun yang lalu itu diperkirakan kan kebutuhan tahunannya antara sekitar 4.000 sampai 5.000 MW. Nah ini tidak bisa dibangun karena kemampuan finansial PLN terbatas. Kenapa terbatas? Karena sekali lagi tarif listrik itu di bawah keekonomian sehingga tidak punya cukup dana. Nah yang ketiga memang diharapkan tadinya swasta bisa membangun dari total kebutuhan pembangkit itu swasta diharapkan bisa membangun sekitar 40%, tetapi kenyataannya banyak sekali proyek-proyek yang disponsori oleh swasta atau yang dilakukan oleh swasta itu mengalami keterlambatan. Banyak juga yang tidak berhasil direalisasi, jadi realisasi IPP itu hanya kira-kira 20% dari yang direncanakan ya. Jadi tadi PLN juga tidak bisa cepat, swastanya terkendala, terlambat, banyak yang gagal juga. Sehingga akibatnya memang pertumbuhan listrik di provinsi-provinsi di luar Jawa itu sangat cepat dan itu yang tidak bisa dipenuhi. Tadi Anda bicara soal finansial, Pak. Nah, seberapa besar faktor finansial menghambat pembangunan infrastruktur kelistrikan? Bukankah di APBN sudah ada alokasi untuk hal ini? Ya, sebagai gambaran ya, kalau kita pakai acuan perencanaan 2006-2007 lalu, saya kan saya bilang 6 tahun lalu ya, itu kebutuhan per tahunnya 8 miliar dolar. Artinya itu 80 triliun. Kalau kita sekarang tarik 10 tahun ke depan, di mana kita harus bangun 5-6 gigawatt setiap tahun, diperkirakan kebutuhan investasinya antara 10-12 miliar dolar per tahun. Itu artinya berapa? 110-130 triliun setahun kebutuhan pendanaannya. Kalau kita lihat kemampuan pendanaan PLN, paling hanya bisa memenuhi sepertiganya. Ya, APBN itu untuk pembangunan transmisi misalnya untuk program listrik desa ya, itu paling-paling hanya nambah kira-kira 10 triliun. Jadi kebutuhan pendanaan yang masih belum terpenuhi itu antara paling tidak 50 sampai 60 triliun. Nah, ini yang harusnya dipikirkan dari mana? Meskipun tarif dasar listrik sudah dinaikkan, Pak. Itu kan tidak otomatis menyelesaikan masalah. Kenaikan tarif dasar listrik itu terjadi karena memang ada selisih antara subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan biaya pokok produksi tenaga listrik. Nah, biaya pokok produksi ini kan naik terus. Kenapa naik? Naik tuh banyak faktor, harga energi primer itu naik. Batu bara tahun 2000 itu harganya masih 25 dolar per ton. Sekarang batu bara 70-80 dolar per ton. Bahkan pernah sampai 100. Minyak tahun 2000 itu harganya masih kira-kira 15 dolar per barrel. Sekarang 100 dolar per barrel. Gas dulu masih 2,5-3 dolar. Sekarang antara 8-10 dolar. Banyak harga energi primer naik. Kedua, inflasi. Itu menyebabkan biaya harga semuanya naik lah, nilai tukar. Jadi otomatis biaya produksi pasti meningkat. Sementara sejak 2003 itu kan praktis tarif listrik tidak mengalami kenaikan. Sementara biaya produksi naik. Nah apalagi setelah 2006 di mana harga energi primer melonjak sangat tajam, biaya produksi listrik itu meningkat. Sementara tarif itu baru dinaikkan lagi kan tahun 2012 ya. Jadi hingga sekarang pun tarif yang berlaku itu masih jauh di bawah biaya pokok produksi. Karena dalam 5 tahun ini lebih banyak habis untuk subsidi ketimbang bangun infrastruktur, ya kita mengalami krisis terus. Baik Pak Fabi, apa solusi yang paling tepat untuk menanggulangi krisis listrik ini menurut Anda Pak? Menurut saya solusinya sederhana kok. Alihkan subsidi untuk bangun infrastruktur listrik. Paling tidak usah 100%-nya. Jadi kalau subsidi yang tahun lalu mencapai 100 triliun, diperkirakan tahun ini mencapai 80 triliun, itu kalau 50%-nya saja dialihkan, bisa mempercepat bangunan infrastruktur. Masalah subsidi itu harus dirasionalisasi subsidinya. Saya tidak bilang subsidi dicabut, tidak. Tapi saya kira dua hal itu yang penting sekali untuk dilakukan karena kuncinya di sana. Tapi apakah ada muatan politis, Pak, di dalam krisis listrik ini? Saya kira enggak. Saya kira masalahnya memang kalau Sumatera Barat itu dan Riau dan lain-lain memang supply-nya memang terbatas. Jadi ada pembangkit listrik yang rusak, ya otomatis ya harus diperbaiki. Kalau yang kasus ini kan PLTU Ombilin katanya sudah diperbaiki, tapi mengalami masalah hingga harus diperbaiki lagi. Kalimantan itu juga defisit, Kalimantan Timur. Jadi saya kira tidak ada politik, tapi memang ini menunjukkan bahwa pembangunan itu dipercepat dan selama ini sepertinya pemerintah kurang aktif atau masih terlalu lamban dalam merespon kebutuhan ini. Karena membangun tenaga listrik itu tidak sehari semalam. Perencanaannya butuh waktu 8-10 tahun. Demikian pengamat kelistrikan Fabi Tumewa. Saya Mandariska.